Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharifalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah. Dari pelajaran sirah tadi ada sedikit yang terlewatkan, catatan kakinya tidak kita baca. Jadi 8 orang yang sabakun nasa bil Islam, yang mendahului masuk Islam, itu Ali, Zaid, Abu Bakar, kemudian 5 orang yang didakwahi oleh Abu Bakar. Berarti Khadijah tersendiri. Khadijah tersendiri. Di sini disebutkan dalam catatan kaki, 8 orang tersebut hum Ali, mereka adalah Ali, wa Zaid wa Abu Bakar. Wa man aslama ala yadayhi, dan orang-orang yang masuk Islam melalui dakwah Abu Bakar. 5 tambah 3. Jadi 8. Adapun Khadijah tersendiri, dia adalah awal wanita yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'lam bishawab. Kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Taisirul Alam, hadis yang ke-54. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Sebelumnya kita masuk bab baru ini. Masuk bab baru dalam kitab salat. Babu qada'il fawaid wa tartibiha. Bab mengqada' salat-salat yang luput dan susunannya. Hadis yang ke-54. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma anna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu jaa yaum al-Khandaq ba'da ma gharabati asy-syamsu faja'ala yasubbu kuffar Quraisy. Wa qala ya Rasulullah ma kittu usalli al-asr hatta kadat asy-syamsu taghrib. Fa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wallahi ma sallaituha. Fa qala fa kunna ila budhan fa tawadda'a lis-salah wa tawadda'na laha fa shalla al-asr ba'da ma gharabat asy-syamsu thumma shalla ba'daha al-maghrib. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu datang pada hari Khandaq, perang Khandaq. Setelah matahari terbenam dalam peperangan Khandaq, maka Umar radhiyallahu anhu mencela orang-orang kafir Quraisy dan mengatakan, "Wahai Rasulullah, aku belum salat asar. Hampir-hampir matahari tenggelam." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, "Wallahi ma sallaitu hadmi Allah, aku juga belum salat asar," kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kami pergi ke suatu daerah yang bernama Budhan untuk berwudu di sana. Berwudu untuk mengerjakan salat, kemudian kami mengerjakan salat asar setelah matahari terbenam. Salat asar dikerjakan di waktu maghrib. Kemudian setelah itu kami kerjakan salat maghrib. Di sini memberikan faedah kepada kita bahwasanya salat apabila terdapat uzur syar'i maka diqada' dilakukan di waktu yang berikutnya walaupun waktunya sudah habis. Demikian pula yang dikerjakan adalah sesuai dengan tartib susunan, asar dulu, setelah asar baru maghrib, walaupun di waktu maghrib. Kata-kata yang asing dalam hadis ini, yaumul khandaq huwa ghazwatul ahzab, yaitu perang ahzab, allati qadima fiha kuffar quraish, yang kuffar quraish datang bersama kabilah-kabilah dari Najd, fahasarul Madinah, mereka menyerang Madinah, dan seterusnya. Kata-katanya sudah kita terjemahkan. Makna secara global dalam hadis ini, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan Khandaq setelah matahari terbenam. Beliau mencela orang-orang Quraisy, "Li annahum syaghaluhu an salatil asri," karena mereka menyibukkannya dari salat asar. falam yusalliha hatta qurubatis syamsu minal ghurub, tidak mengerjakan salat asar sampai matahari hampir terbenam. Fa aqsama an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiq, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersumpah dalam keadaan beliau memang orang yang jujur, annahu lam yusalliha, bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam belum juga salat asar. Hatta al-an, sampai sekarang, tatminan li Umar, untuk menenangkan hati Umar. Bukan engkau saja wahai Umar yang belum salat, aku pun belum salat juga demi Allah. Umar pun, karena Umar mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam karena terasa berat di hati Umar belum salat, karena salat itu agung di hati Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka dari itu dia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan demikian, berwudulah mereka ke daerah yang namanya Buthan, salat asar setelah matahari terbenam, setelah itu baru salat maghrib. Ini penjelasan dalam hadis ini. Yang diambil faedah dalam hadis ini, wujubu qada'il fawaid minas salawatil khamsi, wajibnya mengqada salat-salat yang luput dari salat lima waktu. Luput, terluputkan, lupa misalkan, atau tertidur, kerjakan sesuai dengan urutannya. Atsani, yang kedua, adh-dhahir anna ta'khiraha fi hadhil qadiyyah laisa nisyanan. Yang nampak bahwa yang dilakukan dengan diakhirkan dalam kejadian ini bukan karena lupa. Wa innama huwa amdun, karena sengaja. Walakin hadza qabla an tusyra salatul khauf, akan tetapi kejadian ini sebelum disyariatkannya salat khauf. Maka dari itu Nabi SAW dan para sahabat tidak mengerjakan salat khauf karena belum disyariatkan, sebagaimana yang dirajihkan, dikuatkan oleh para ulama. Atsalits, faedah yang ketiga, fihi dalilun ala taqdimil ghaibah ala al-hadirah. Dalam hadis ini terdapat dalil mendahulukan salat yang luput, tertinggal, dari salat yang sekarang, yang sedang di waktunya, dalam mengqada, selama waktunya tidak sempit. Kalau waktunya sempit, maka fa inda dzalik tuqaddam, didahulukan yang waktu itu, waktunya sedang masuk, kemudian baru salat yang terluputkan kalau waktunya sempit. Kaila taksur al-fawaid, agar tidak banyak yang luput, agar tidak memperbanyak mengerjakan yang luput kalau waktunya sempit. Kalau waktunya masih lapang, maka kerjakan sesuai dengan urutannya. Ar-rabi, faedah yang ketiga, jawazud du'ai ala dhalim, bolehnya mendoakan kejelekan kepada orang yang dhalim. Li'anna Nabi SAW lam yunkir dhalik, karena Nabi SAW tidak mengingkari Umar ketika mendoakan kejelekan kepada orang-orang musyrikin. Al-khamis, faedah yang kelima, masyru'iyatu tahwinil masaib ala al-musabin, disyariatkan untuk meringankan musibah kepada orang-orang yang mendapatkan musibah. Barakallahu fikum, memberikan keringanan, memberikan, menenangkan, menenangkan hatinya, sebagaimana Rasulullah SAW menenangkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. As-sadis, faedah yang keenam, jawazu halqis shadiq walau lam yustahlaf, bolehnya orang yang jujur itu bersumpah sekalipun dia tidak diminta untuk bersumpah. Boleh bersumpah, tapi tidak boleh memperbanyak sumpah. Jangan memperbanyak sumpah. Boleh misalkan diperlukan dalam suatu keadaan untuk bersumpah, boleh dia bersumpah. Barakallahu fikum. Dan ketika bersumpah, harus dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh dengan nama selain Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh seorang mengatakan, demi Allah, demi Rasulullah, demi Allah, demi Nabi Muhammad. Hadza haram, hadza syirkun billah. Yang demikian ini termasuk dari kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah s.a.w. mengatakan, man halafa fal yuhlif bi ghairillah. Siapa yang ingin bersumpah, maka bersumpahlah. Fal yuhlif billah, bersumpahlah dengan nama Allah saja. Man halafa bi ghairillah faqad kafara aw asyraka. Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka sungguh dia telah kufur atau melakukan kesyirikan. Maka tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah tabaraka wa ta'ala. Faman yahlif fal yuhlif billah. Inilah faedah yang disebutkan dalam hadis ini, wallahu taala a'lam. Singkat kan? mudah, singkat, alhamdulillah. Tidak panjang penjelasan dan tidak memberatkan insyaallah. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Rawatib duhur. Ada hadis dari Nabi SAW yang menjelaskan 4 rakaat setelah duhur, 4 rakaat sebelum duhur. Hadisnya bisa dijadikan hujjah insyaallah. Dijelaskan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz dalam penjelasannya. Jadi salat duhur itu kalau kita diberikan kemudahan ke lapangan, kerjakan 4 rakaat sebelumnya, 4 rakaat setelahnya. Akan tetapi yang diharapkan dalam amalan itu istimrar, istiqomah. 4 terus. Itu yang sangat diharapkan karena ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qallat, disebutkan dalam Sahihul Bukhari. Nabi SAW mengatakan amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang terus menerus sekalipun sedikit. Sekalipun sedikit. Jadi misal antum ingin mengerjakan yang 4 rakaat ba'da zuhur, 4 rakaat sebelum zuhur, afdol, bagus. Kalau waktunya lapang, silakan. Kalau bisa diusahakan mudawamah terus-terusan. Kalau 4 rakaat setelah zuhur insyaallah ada waktu. Kalau yang sebelum duhur ini kita seperti di masjid umum, kita datang sudah komat. Jangankan 4 rakaat, yang 2 rakaat saja sering tinggal. Kalau bisa dikerjakan terus dengan istimrar, itu ya itulah yang afdol. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, tolong jelaskan hukum menyimpan uang di bank. Bank. Ini bank di sini abang-abang. BANG. Kalau bank itu gimana tulisannya? BANK gitu ya. Nah, ini mungkin yang dimaksud bank itu lah. Ya, karena enggak mungkin nyimpan uang di tempat si abang, ya kan? Pasti nyimpan uang di tempat bank. Ini mungkin yang dimaksud. Wallahu ta'ala a'lam, para ulama menjelaskan seperti Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala menjelaskan kalau bisa disimpan dengan sendiri tanpa memudaratkan, tanpa ada sisi yang merugikan, tidak mengapa. Misal aman kalau dia nyimpan sendiri. Aman kalau dia nyimpan sendiri, simpan sendiri di lemarinya. Juga tidak membahayakan, silakan simpan di rumah, itu yang lebih bagus. Menghindari, tolong menolong dengan riba. Akan tetapi kalau misalkan tidak ada tempat, kalau nyimpan di rumah seringnya hilang. Seringnya hilang kalau nyimpan di rumah. Apalagi uangnya bukan sedikit. Bolehkah kita menyimpan uang di bank? Boleh. Tidak mengapa. Ala qadril hajah, sesuai dengan kebutuhan kita, kita tujuannya cuma untuk menyimpan. Tujuannya cuma untuk menyimpan. Adapun dipotong sama mereka, misal 7.000 per bulan, itu anggap saja upah kita nyimpan, nyimpan uang. Sama kita mau nyimpan uang tempat orang lain, tapi perbulannya dipotong. Perbulannya dipotong. Memang seperti itu konsekuensinya kalau memang mau nabung di sana. Dipotong 7.000 per bulan atau kurang lebih demikian. Atau lebih atau kurang. Adapun bunganya, bunganya tidak diambil. Bunganya diambil. Kita hanya sebatas menabung, nyimpan uang karena nggak bisa disimpan di rumah. Itu saja. Kita itu cuma nyimpan uang hanya itu saja. Di rumah karena nggak aman atau yang semisalnya, maka kita numpang nyimpan di sana. Paham dong? Nah. Apa hukum membayar iuran BPJS kesehatan? Jazakallahu khairan. BPJS asuransi. Kalau yang dimaksud sistemnya sistem seperti bayar terus tiap bulan, kemudian kalau seseorang tidak bayar, ya bayar terus tiap bulan, sakit nggak sakit tetap bayar. Ini Allah Ta'ala alam sistem yang disebutkan oleh para ulama sistem untung rugi, spekulasi. Ya kalau orang itu sehat terus bayar terus selama 1 tahun, untung atau rugi dia? rugi. 1 tahun bayar terus, tapi nggak sakit-sakit. Kalau misalkan dia sakit, baru bayar, langsung sakit, parah, kanker misalnya. Untung apa rugi? Untung kalau misalkan dia dapat, ya. Kalau misalkan dapat, ya, untung. Nah, sistem yang seperti ini tidak dibolehkan, kata para ulama. Ini namanya sistem maisir. Ya, sama seperti maisir, seperti perjudian. Itu seorang masang nomor atau yang semisalnya judi bentuk nomor atau judi bentuk kartu atau yang lainnya, itu sistemnya apa? Untung rugi. Iya kan? Dia bayar, bisa dia rugi. Sekali bayar 20 juta, qadarullah kalah, langsung rugi. Bisa bayar sekali bayar 1 juta, langsung menang. Seperti itu. Ini namanya sistem spekulasi. Sistem yang seperti ini tidak dibolehkan. Kata para ulama, tidak dibolehkan. Barakallahu fikum. Bagaimana bentuknya kalau dipaksa? Misal seperti karyawan, pegawai negeri, mau tidak mau dipaksa, mau tidak mau harus dipotong. Ya ini lain cerita, ini bukan kehendak dia. Bukan kehendak dia. Kalau sudah dipaksa seperti ini, maka tidak ada pilihan lain. Ya dosanya bagi yang memaksa itu, bagi yang mengambil. Kita mengingkari. Kita mengingkari. Kalau masih ada pilihan, kalau masih ada pilihan, sebaiknya tidak melakukan yang seperti ini. Karena tadi sistemnya kita katakan sistem spekulasi. Untung rugi. Memanfaatkannya. Ya karena memang dipaksa. Jadi insya Allah tidak mengapa karena itu bentuknya paksaan dari mereka harus menggunakan itu. Kalau kita mau bayar, nanti ada konsekuensi yang lain. Ya. Tidak mengapa insya Allah kalau menggunakan. Kalau yang dipaksa tadi. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala. Tapi sebaiknya, kalau masih ada pilihan, ya seperti bapak-bapak para pedagang, ya, sebaiknya tidak. Ya, masih ada pilihan, sebaiknya jangan. Ya. Jangan menggunakan yang seperti ini. Karena lebih selamat kita tanpa yang seperti ini lebih selamat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kita cukupkan sampai di sini insyaallah. Kalau tidak ada ya. Iya, donor darah memberikan bantuan tidak mengapa. Kalau jual beli darah, nah ini yang tidak diperbolehkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-dam wa lahmal khinzir wa ma uhilla bighairillah." Diharamkan bagi kalian al-maitah, bangkai, wad-dam, darah, wa ma uhilla bihi lighairillah, dan yang disembelih dengan nama selain Allah, ditujukan kepada selain Allah. Diharamkan yang demikian itu disebutkan dalam awal-awal surat Al-Maidah. Jadi tidak boleh diperjualbelikan. Kalau misalkan mau donor darah, ya kita bantu kan, memberikan bantuan kepada saudara kita, darah kita diambil, setelah itu sudah. Kalau kita misal diberi susu, diberi telur, ayam kampung, daging sate, masya Allah, tidak masalah, tidak apa-apa. Rendang misal dari Saripundo, misalkan. Tidak masalah. Namanya pemberian, ya kan? Pemberian. Kita ambil, tidak mengapa. Ya. Tapi tidak kita niatkan ini bayaran ini. Enggak, bukan bayaran. Tapi pemberian dari mereka. Pemberian dari mereka. Ya. Adapun dijual belikan, tidak diperbolehkan. Harganya sekian, buka tarif. Tidak boleh. Haram yang demikian ini. Harimat alaikumul maitatu waddam. Allah mengharamkan bagi kalian bangkai. Demikian pula darah. Tidak boleh. Darah dijual belikan. Demikian pula dimakan, dikonsumsi, diminum, tidak diperboleh. Paham tuh? Nah, kalau nah. bantuan, bantuan mungkin ya bentuknya. Kalau masih bisa dihindari, dihindari lebih baik, lebih selamat. Tapi kalau bentuknya bantuan murni seperti askes ya, askes bantuan kan dari pemerintah, boleh, tidak mengapa itu. Ya, kalau bentuknya yang seperti tadi sistemnya spekulasi, nah itu tadi sebaiknya kita tidak punya andil, ya. Wallahu ta'ala alam, lebih selamat kita hindari yang bentuknya spekulasi itu tadi. Kalau masih bisa kita hindari, kita hindari semaksimal mungkin. Itu lebih selamat. Keselamatan agama la yahdiluhu syai, tidak ada tandingannya. Ya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.